Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazidan wa ba'd. Siapa yang akan membaca kunut witir? Kunut witir. Fadlu. Saya berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Baik, yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Baik. Yang lainnya? Lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala addu'a qabla salam wa anwa'uhu. Berdoa sebelum salam dan macam-macamnya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'atin. Taratan bihadza wa taratan bihadza. Wa qarra adiyatan ukhra. Wa amara al-musalli ayatakhayyar minha ma syaa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berdoa dalam salatnya dengan doa yang bermacam-macam. Kadang-kadang dengan ini dan kadang-kadang dengan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengakui doa-doa yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang salat memilih dari doa-doa tersebut apa yang dikehendaki. Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan wa kana yad'u fi salati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya. Nah, di sini tidak ditakyin, tidak dikhususkan ketika tasyahud. Ya, misalkan. Tetapi dalam sholatnya. Karena beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa innama lam nakul fi tasyahudihi li'anna nas hakada fi sholatihi. Ghaira muqayyadin bi tasyahud au ghairihi. Dan hanya saja kami tidak mengatakan dalam tasyahudnya, kami tidak mengatakan Nabi berdoa dalam tasyahudnya karena nas yang ada, dalil yang ada seperti ini, fi sholati, di dalam sholatnya. Ya, ini tidak terbatas dengan tasyahud. Ini berdoa dalam berdoa tersebut tidak terbatas dengan tasyahud atau tidak hanya dalam tasyahud atau yang lainnya. Wa huwa yashmulu kullu maudhi'in solihun lidu'a. Maka hal ini meliputi setiap enam posisi ataupun keadaan yang pantas untuk berdoa. Kas sujud wa tasyahud, seperti ketika sujud dan ketika tasyahud. Wa qad warada al-amru bidu'a fihima kama sabat. Dan sungguh telah ada perintah berdoa pada kedua posisi ini, yaitu sujud dan tasyahud, sebagaimana sudah berlalu. Nah, doa ini juga bisa dibaca ketika sujud, ya, ketika sujud. Nah, ini tidak dikhususkan ketika tasyahud saja. Baik, wahakahia, dan inilah doa-doanya atau lafaz-lafaznya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan utang. Al-ma'tham dosa, wal-maghram utang. Nah, lafaz yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal bi ba'd. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'd. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa-apa yang telah aku perbuat, dan dari kejelekan apa-apa yang belum aku perbuat setelahnya. Doa yang ketiga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nam hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Doa yang keempat, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairun li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairun li. Allahumma was'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadati was'aluka kalimatal haqqi wa fi riwayatin al-hukmu wal-adlu fil-ghulubi wal-ridha wa as'aluka al-qasda fil-faqri wal-ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata aynin la tanfad wala tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal aish ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka asyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta al hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadati wa as'aluka kalimatal haqqi wa fi riwayatin al-hukmu wal-adlu fil ghadabi war-ridha wa as'aluka al-qasda fil faqri wal-ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfad wa la tanquti wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'ish ba'da al-maut wa as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wa as'aluka asyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ya Allah, bi ilmikal ghaib, dengan ilmumu terhadap perkara ghaib, wa qudratika 'alal khalqi, dan kekuasaanmu atas makhluk, ahyini hidupkanlah aku, ma 'alimta al hayata khairan li. Apa-apa yang kau ketahui, hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanatil wafatu khairun li, jika ada kematian itu lebih baik untukku. Allahumma ya Allah, was'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadati, dan aku memohon kepadamu takut terhadap dirimu ketika ketika sendiri atau tidak ada yang menyaksikan, dan ketika ada yang menyaksikan. Was'aluka kalimatal haq, dan aku memohon kepadamu perkataan atau kalimat yang hak, di dalam riwayat al-hukmu, keputusan dan keadilan dalam atau ketika marah dan ketika ridho. Was'aluka al-qasda fil fakri wal ghina, dan aku memohon kepadamu kesederhanaan ketika fakir dan ketika kaya. Was'aluka na'iman la yabid, dan aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak terhenti. Was'aluka qurrata 'ainin, dan aku memohon kepadamu kesenangan yang tidak terputus, yang tidak terhenti dan tidak terputus. Was'aluka ridho ba'dal qada, dan aku memohon kepadamu keridhoan setelah ketetapanmu. Was'aluka bardal 'ish ba'dal maut, dan aku memohon kepadamu ketenangan kehidupan setelah kematian. Was'aluka laddatan nadhari ila wajhika, dan aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Was'aluka syauqa ila liqa'ika, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk menjumpaimu. Fi ghairi dharra'i mudirratin, tanpa bukan karena bencana yang menimbulkan madarat. Wala fitnatin mudillatin, dan tidak pula karena fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, wa 'allama sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ayyakul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya dia mengatakan, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni dhalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, dhulman katsira, dengan kedoliman yang banyak, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfir li, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doa yang keenam, wa amara Aisyah radhiyallahu anha an taqul, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha agar mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilahu wa ajilahu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'aluka, wa fi riwayatin, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa as'aluka, wa fi riwayatin, Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun Muhammadun, wa a'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu li rusdan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka minal khairi kullihi, sesungguhnya aku memohon kepadamu berupa kebaikan seluruhnya, ajilahu wa ajilahu, di dunia dan di akhirat. Ajilahu di dunia yang disegerakan, ajilahu di akhirat yang diakhirkan. Apa-apa yang aku ketahui darinya dan apa-apa yang aku tidak mengetahui. Wa a'udzu bika min syarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan seluruhnya. Ajilahu wa ajilahu. Enam, di dunia ini atau enam, dan di akhirat, di dunianya dan di akhiratnya. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa-apa yang aku mengetahui darinya dan apa-apa yang aku tidak mengetahui. Wa as'aluka, wa fi riwayatin, Allahumma inni as'aluka, dan aku memohon kepadamu, al jannata wa ma qarraba ilaiha, aku memohon kepadamu jannah dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, min qawlin aw amalin, berupa perkataan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, min qawlin aw amalin, berupa perkataan atau perbuatan. Wa as'aluka, wa fi riwayatin, Allahumma inni as'aluka, dan aku memohon kepadamu, minal khair ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka, apa-apa yang telah meminta kepadamu hambamu dan rasulmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa-apa yang telah berlindung kepadamu dari kejelekan tersebut hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka ma qadaita li, dan aku memohon kepadamu apa-apa yang telah engkau putuskan untukku min amrin, dari satu perkara. Antaj'ala akibatahu li rusdan, agar kau menjadikan kesudahannya untukku berupa petunjuk. Yang ketujuh, wa qala li rajulin ma taqul fi sholati, apa yang kamu ucapkan. Nabi SAW berkata pada seseorang, apa yang kamu ucapkan di dalam sholat. Qala atashahadu thumma as'alullaha aljannata wa a'udhu bihi minan nar, amma wallahi ma ahsana dandanatuka wala dandanata mu'ad. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawlaha mudandin. Berkata Rasulullah SAW kepada seseorang, apa yang kamu katakan dalam sholat? Orang itu menjawab, aku bertasyahud atau syahadu, aku bertasyahud, kemudian aku memohon kepada Allah jannah, dan aku berlindung dengannya dari neraka. Demi Allah, amma wallahi, demi Allah, betapa indahnya permohonanmu dan danatu, permohonanmu dan permohonannya Mu'ad. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ucapanmu seperti yang kami ucapkan. Ucapanmu seperti yang kami mengucapkan. Nah, ya di sini apa? Pada yang ketujuh, ya, lafadznya bebas ya, dalam artian ya memohon kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, misalnya Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar, misalkan. Nah. Asamin yang ke-8, wa sami'a rajulan yaqul fi tashahudihi Allahumma inni as'aluka ya Allah, wa fi riwayatin billah al-wahid al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antal firoli dunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghafara lahu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar seseorang mengatakan di dalam tasyahudnya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul qahhar al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antal firoli dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, ya, atau inni as'aluka billahi al-wahidul ahad, yang tersendiri dan yang tunggal, al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, dan yang tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, as-samad, ya, qul huwallahu ahad allahus samad, tempat bergantung. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu atau sesuatu pun yang serupa atau yang semisal, kufuan yang semisal atau yang serupa. Antaghfiroli dunubi, ampunilah aku dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafara lahu, sungguh Allah telah mengampuni baginya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahad, ya Allah al-wahidul ahad, as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, anta ufiroli dunubi innaka antal ghafurur rahim. Yang kesembilan, wa sami'a akhar yaqul fi tashahudihi aidan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan ya badi'as samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi, tadruna bima da'a, qalu Allah wa rasuluhu alam, qala walladhi nafsi biyadi laqad da'a Allah bismihi al-azim, wa fi riwayati al-adham, alladhi idza da'a bihi, idza du'iya bihi ajaba, wa idza su'ila bihi a'ta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang lainnya mengatakan atau berdoa dalam tasyahudnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan ya badi'as samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'alukal jannata wa'udhu bika minan nar. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahwasanya hanya milikmu segala pujian, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau, wahdaka la syarika lak, semata-mata tidak ada sekutu bagimu, al-mannan ya badi'as samawati wal ard, al-mannan nama dari nama Allah, ya wahai zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ya dal jalal wal ikram, wahai zat yang memiliki, yang maha mulia lagi yang enam mulia dan pemurah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan yang menegakkan, inni as'aluka al jannah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jannah, wa'udhu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, tahukah kalian dengan apa dia berdoa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, yang apabila diseru dengannya Allah akan mengijabainya, dan apabila diminta dengannya Allah akan memberi. Wa kana min akhiri ma yaqul baina tasyahud wassalam wa taslim, dan ada dan akhir apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tasyahud dan salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara tasyahud dan salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, ighfir li ma qaddamtu. Ampunilah dosa-dosaku, apa-apa yang telah berlalu, wa ma akhartu, dan apa-apa yang belakangan, dan dosa-dosa yang belakangan atau yang aku akhirkan, wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan, wa ma alantu, dan dosa-dosa yang aku tampakkan, wa ma asraftu, dan dosa-dosa atau apa-apa yang aku melampaui batas, wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu dengannya daripada aku. Antal muqaddam, antal muqaddim, engkau yang terdahulu, wa antal muakhir, dan engkau yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Nah, ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tasyahud sebelum salam, ya. Jadi insyaallah rutanya seperti ini. Tasyahud, selawat, ya. Doa tasyahud, selawat, kemudian berlindung dari empat perkara, kemudian membaca doa. Baca doa, kemudian salam. Kemudian salam. Karena baik, nah misalnya bagaimana kalau misalnya doa yang apa? 10 ini, 10 macam ini digabung tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi karena sebagaimana disebut oleh Syekh di awal bab ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya. Dan juga memerintahkan untuk wa fal yatakhayyar minad du'a ma ajabahu. Hendaklah berdoa dengan doa yang disukai. Misalnya ketika tasyahud, setelah selesai doa tasyahud, solawat, kemudian berlindung empat perkara, kemudian membaca doa ini, ya, misalnya mau dibaca satu ataupun dua ataupun ya, seluruhnya, insya Allah tidak mengapa, ya, karena memang waktunya ataupun tempatnya untuk berdoa. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Okay. Apakah boleh berdoa menggunakan dengan bahasa kita? Nah, ini anak belum dapat jawabannya. Pernah ditanyakan pada waktu yang lalu, boleh nggak berdoa dalam sholat dengan selain bahasa Arab? Nah, anak belum dapat jawabannya. Mungkin di antara antum ada yang pernah lewat faedah tersebut? Bolehkah berdoa dalam sholat dengan selain bahasa Arab? Artinya dengan bahasa kita atau dengan bahasa siapa saja selain bahasa Arab? Boleh, karena kan ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faliyatakhayyar minad doa ma'ajabahu. Hendaklah memilih dari doa yang disukainya. Hanya permasalahannya berdoanya dengan selain bahasa Arab boleh enggak? Nah, anak belum tahu jawabannya. Jadi silakan berdoa dengan doa yang disukai, yang paling senangi. Misalkan mau membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak mengapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina. Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya. Tidak mengapa. Memang dalam hal ini ada khilaf yang di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang berdoa dengan doa yang ada saja yang diajar oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi. Ada sebagian ulama berpendapat yaitu ya doa yang mana saja silakan. Ya, karena ada hadis Nabi tadi yaitu dan pilihlah doa yang disukai. Pilihlah doa yang disukai. Nah. Ya wallahu a'lam. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillah.